إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين عباد الله di antara nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hambanya adalah nikmat tauhid, nikmat memurnikan ibadah hanya senantiasa untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Segala aktivitas kehidupan ini, ibadah kita, sembelihan kita, salat kita, bahkan hidup dan mati kita hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguh salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb pencipta alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika nikmatut tauhid, nikmat memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala menyertai perjalanan hidup kita, maka ketahuilah bahwa kita dalam keadaan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, manakala perjalanan hidup kita terjauhkan dari tauhid, serpihan-serpihan kesyirikan menyertai perjalanan hidup kita, na'udzubillah min dzalik, maka sungguh kesengsaraan dan kebinasaan akan menimpa kita baik di dunia maupun di akhirat kelak, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu merupakan kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa mensyukuri nikmatut tauhid, nikmat tauhid yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, mensyukuri nikmat tauhid yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Tauhid merupakan perintah terbesar yang Allah perintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa dipegang erat-erat dalam hidupnya. Tidaklah perintah pertama di dalam Al-Quranul Karim disebutkan oleh Allah, melainkan perintah agar senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya dan meninggalkan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhannasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kalian, pencipta kalian, yang telah memberi rizki kalian, yang melindungi kalian, dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, betapa pentingnya permasalahan tauhid ini, dan betapa bahayanya lawannya, yaitu syirik, asyirku billahi azza wa jalla. Para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, masing-masing membawa risalatul tauhid. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh, kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyeru umatnya, أَنْ اِعْبُدُ اللَّهَ, hendaknya kalian semua beribadah hanya kepada Allah, dan jauhilah oleh kalian segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak Rasul Nuh alaihi salam hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup Nabi dan Rasul, misi dakwah yang diemban oleh mereka adalah sama, memperingatkan umat manusia dari kesyirikan dan mengajak mereka hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi nabi dan rasul, perintah pertama yang Allah perintahkan agar disampaikan dan didakwahkan kepada umat manusia adalah permasalahan tauhid. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhal muddatthir قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَتَدْبِرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. Ya ayyuhal muddathir, wahai seorang yang berselimut. Ketika itu Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam keadaan gundah, dalam keadaan gelisah, manakala telah datang kepada beliau Malaikat Jibril untuk pertama kalinya datang sebagai utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan bahwa beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang yang dipilih untuk mengemban risalah, seorang yang dipilih sebagai pelanjut seluruh para nabi dan rasul sebelumnya, mendakwahkan tauhid dan memperingatkan umat dari kesyirikan. Ketika itu Rasul alaihi salatu wassalam berselimutkan diri, lalu turun beberapa ayat awal dari surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, wahai seorang yang berselimut. Qum fa'andhir, bangunlah dan berilah peringatan. Berilah peringatan umat manusia dari kesyirikan, dan perintahkanlah mereka, ajaklah mereka kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu, penciptamu Allah subhanahu wa ta'ala, fakabbir, agungkanlah dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah amal perbuatan, dan amal perbuatanmu sucikanlah dari noda-noda kesyirikan. Warrujza fahjur, dan Berhala, fahjur, tinggalkanlah. Berhala yang hakikatnya adalah kesyirikan, tinggalkanlah, jauhilah, dan jauhilah orang-orang yang beribadah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sejak awal kali diutusnya ini di Mekah kurang lebih 10 tahun lamanya. Ini semua menunjukkan betapa pentingnya permasalahan tauhid dan betapa bahayanya kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini, hakikatnya adalah misi kita hidup di dunia ini. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini untuk sia-sia belaka, untuk menikmati gemerlapnya kehidupan dunia. Namun kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini dalam rangka untuk beribadah semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di antara mufassirin menjelaskan, إِلَّا أَيُّوَحِدُونِ, melainkan untuk mentauhidkan aku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang senantiasa memurnikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya, maka sungguh dia telah memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ia penuhi. Kalau sesama manusia mempunyai hak yang harus dipenuhi, maka Rabb kita, pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai hak yang harus kita penuhi. Kita selaku hamba-hamba Allah berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Suatu hari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu naik keledai dibonceng oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau tahu hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya dan hak hamba yang dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui jawabannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hamba-hambanya adalah ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a, yaitu mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak mengazab, tidak menyiksa hambanya yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, betapa besar keutamaan tauhid, betapa indahnya tauhid, betapa mulia dan tingginya kedudukan tauhid. Ketika seseorang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bebaskan dia dari siksanya. Ketika seorang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, telah terpenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ia penuhi. Bahkan dalam sebuah ayat dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidhulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapakah di antara kami ini yang tidak pernah menzalimi dirinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat tersebut adalah sebagaimana ucapan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sungguh perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amn, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan keamanan di sini adalah al-amnu fil akhirah, keamanan, ketentraman, kenyamanan di akhirat kelak. Manakala setiap hamba membutuhkan keamanan, manakala setiap hamba membutuhkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, manakala setiap hamba di hari kiamat itu sangat takut dan khawatir masuk ke dalam an-nar, masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan mendapatkan keamanan yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ay fid dunya wal akhirah, mendapatkan petunjuk di dunia dan juga mendapatkan petunjuk di akhirat kelak. Orang-orang yang hidupnya bersih dari kesyirikan, orang-orang yang hidupnya senantiasa berada di atas tauhid, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka perjalanan hidupnya senantiasa berada di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Demikian pula di akhirat kelak, Allah mudahkan untuk menapak as-sirat, untuk melalui jembatan yang berada di atas neraka jahannam, dan Allah mudahkan untuk lolos dan kemudian masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk senantiasa memupuk jiwa kita, membersihkan amal perbuatan kita dari kesyirikan, dan senantiasa membimbing kita di atas tauhid. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengetahui keagungan tauhid, tingginya kedudukan tauhid, dan bahayanya kesyirikan, maka sudah seharusnya bagi kita semua selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa membangun dakwahnya di atas tauhid dan memperingatkan umat dari kesyirikan, untuk benar-benar memperhatikan permasalahan tauhid ini. Marilah kita manfaatkan waktu kita untuk mempelajari tauhid, kitab-kitab para ulama yang membahas tentang tauhid demikian banyaknya. Demikian pula sudah sepatutnya bagi kita semua untuk berhati-hati dan waspada dari kesyirikan, karena sangat banyak ayat-ayat yang mengancam kita dari perbuatan syirik tersebut, dan sangat banyak pula hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang mengancam kita dari perbuatan syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bersabda, "Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'a dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yushrik bihi syai'a dakhala an-nar." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dijamin untuk masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Demikian ancaman dari Rasul alaihi salatu wassalam, baginda Rasul yang mulia, yang sangat mencintai umatnya, yang sangat belas kasihan kepada umatnya, benar-benar memperingatkan kita semua dari perbuatan kesyirikan. Kalau kita perhatikan kondisi sosial kemasyarakatan yang kita hidup padanya, dan kita cermati dengan kacamata Islam, dengan kacamata Al-Quran dan Sunnah, dengan kacamata bimbingan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, maka tidak sedikit praktek kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Semua itu membuat kita prihatin di satu sisi, dan di sisi yang lain kita harus berusaha menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari praktek-praktek kesyirikan tersebut. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Rabbi wajnubni wabaniya an na'budal asnam." Wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala. Padahal beliau adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Beliau adalah Imamul Muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Namun beliau tetap senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan diri beliau dan anak cucu beliau dari kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara praktik kesyirikan adalah addu'a li ghairillahi subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan panjatan-panjatan doa. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Udu'uni astajib lakum," berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan doa kalian. Maka berdoa kepada selain Allah merupakan salah satu perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillah, dan sungguh masjid-masjid itu hanyalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara perbuatan syirik adalah al-istighathah bi ghairillahi subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman jahiliyah, mereka terbiasa meminta perlindungan kepada jin-jin. Ketika melewati suatu lembah, mereka mengatakan kepada penghuni atau penjaga lembah tersebut dari kalangan jin, jagalah kami, lindungilah kami selama kami melewati lembah ini. Islam telah melarang umatnya dari perbuatan meminta perlindungan kepada jin dan yang semisalnya. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa annahu rijalun minal insi ya'udhuna birijalun minal jinni fazaduhum rahaqa. Sungguh ada sekelompok dari manusia yang meminta perlindungan kepada sekelompok dari kalangan jin, maka sungguh kalangan jin itu akan semakin membuat ia ketakutan. Allah perintahkan untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalu, hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Di antara perbuatan syirik yang harus senantiasa kita jauhkan kehidupan kita darinya adalah at-tabarruk, mencari berkah dari pepohonan, dari bebatuan, dan yang semisalnya. Suatu hari Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam perjalanan perang menuju perang Hunain bersama pasukan di antara kaum muslimin yang baru masuk Islam penaklukan kota Makkah, mengatakan kepada Rasul di saat melewati sebuah pohon yang dikeramatkan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat, buatlah untuk kami, berikanlah kepada kami pohon yang dikeramatkan untuk kami bisa menggantungkan senjata-senjata kami supaya ampuh dalam pertempuran sebagaimana mereka punya pohon yang keramat. Rasul alaihi salatu wasallam marah ketika itu, Allahu Akbar, innaha sunan, sungguh ini adalah napak tilas perbuatan umat sebelumnya. Ketika umat Nabi Musa alaihissalam Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun dan melihat orang-orang yang menyembah berhala, mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, wahai Musa, berikanlah kepada kami Tuhan sebagaimana Tuhan-Tuhan mereka. Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara perbuatan yang sangat berbahaya dan dapat mengantarkan kepada kesyirikan adalah al-ghuluwu fis salihin, berlebih-lebihan di dalam memuliakan dan mengagungkan orang-orang saleh. Para ulama menyebutkan dan disebutkan di dalam Sahih Bukhari perkataan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa sebab kesyirikan pertama kali di muka bumi ini adalah karena berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang saleh. Terjadi pada umat Nabi Nuh alaihi salam, kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini, mereka mengagungkan orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, Wat, Suwa', Yaguth, Ya'ub dan Nasr, lima orang saleh yang setelah meninggal dunia kuburannya dikeramatkan. Mereka meminta-minta kepada orang saleh tersebut. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, memohon meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kirim Nabi Nuh alaihi salam untuk mendakwahi mereka, 950 tahun mendakwahi mereka, namun tidaklah ada jawaban dari mereka melainkan memalingkan muka dan menutup telinga-telinga mereka dengan jari jemari mereka. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita waspada dan menjadikan orang-orang saleh sebagai panutan di satu sisi, namun jauh dari perbuatan berlebih-lebihan di dalam memuliakan mereka. Apalagi orang-orang saleh, orang-orang yang bukan saleh, yang kemudian diagungkan, dimuliakan, diyakini dapat menggandakan uang, diyakini dapat menghilang, diyakini dapat memberikan kekayaan dan lain sebagainya, telah beredar padepokan-padepokan yang intinya adalah basis-basis kesyirikan. Maka kaum muslimin hendaknya waspada dari ini semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari kesyirikan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan jiwa kita, kalbu kita, sanubari kita, anggota tubuh kita untuk senantiasa berada di atas tauhid. Kita, keluarga kita, anak cucu kita mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah dalam keadaan di atas tauhid dan bersih dari kesyirikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.